الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رحمه الله تعالى ونفعنا به علوم مشايخنا في الدارين آمين سجود سهوي سجود سهوي سجود dengan sebab lupa. Jadi ini kata para ulama idhofah musabab kepada sabab. Idhofah musabab kepada sabab, ya kan? Jadi didhofahkan sahwu kepada sujud atau sujud kepada sahwu asalnya adalah sebabnya karena lupa. Karena lupa maka musababnya sujud. Nah, seperti itu. Maka ini idhofah musabab kepada sabab. Sahwi ini apa beda sahwi dengan nisyan? Sahwu dengan nisyan. Sebagian ulama itu menyamakan, sebagian ulama membedakan. Di antaranya para ulama yang membedakan, ya kan, bahwa an-nisyan itu adalah lupa secara keseluruhan. Sehingga kalau dia mau mengingat kembali, dia mengulang dari awal. Kalau contohnya hafalannya, ya kan, kalau seandainya dia dianggap hilang, maka kalau ingin membaca atau ingin menghafal lagi, seolah-olah menghafal dari awal lagi. Maka ini namanya nisyan, kata sebagian ulama. Ya kan, kalau sahwu hanya sekedar al-ghaflah dan dia akan ingat bi adna tanbihin. Ingat mungkin apa namanya rumusnya atau yang lainnya, langsung dia ingat. Enggak perlu mengulang dari hafal dari awal lagi, seperti itu. Sebagian ulama membedakan antara sahwu dengan nisyan. Yang dimaksud sahwu secara bahasa adalah mutlak lupa, ya kan, mutlak lalai. Kemudian yang dimaksud dalam pembahasan sholat di sini adalah yaitu cacat yang terjadi dalam sholat. Cacat yang terjadi dalam sholat. Baik dia kerjakan secara sengaja atau secara lupa. Sehingga nama sahwu itu bahasanya lupa, itu hanya sekedar nama saja. Awalnya nama, ya kan? Kemudian kata sahwun ini menjadi istilah khusus. Dia menjadi hakikat syar'iyah, istilah khusus. Jadi diambil oleh para ulama syar'i, para ulama fiqih, namanya ini diistilahkan untuk semua cacat yang terjadi dalam sholat. Baik dia sengaja maupun lupa. Walaupun nama awalnya adalah lupa. Paham ya? Nah, jadi yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah semua cacat yang terjadi dalam sholat, baik sengaja maupun lupa. Maka dalam bab ini insyaAllah kita akan membahas tentang pembahasan kapan saja sujud sahwi, ketika kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Meninggalkan sesuatu yang diperintah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Mengerjakan sesuatu yang dilarang. Kata beliau, sujud sahwi sajadatani. Sujud sahwi itu ada dua. Sujud dua kali. Walaupun banyak penyebabnya. Umpamanya dia lupa kunut. Lupa tasyahud awal, ya kan? Maka cuma dua kali, tidak mesti empat kali. Dan dia pisah antara dua sujud tersebut dengan duduk yang ringan, ya kan? Tata caranya seperti sujud biasa. Kemudian bacaannya kata para ulama seperti bacaan sujud seperti biasa. Bacaan sujud dalam sholat, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti biasa. Nah, gitu kan? Tapi sebagian ulama membedakan, kalau seandainya sujudnya itu karena lupa sesuatu, umpamanya kita lupa kata lupa tasyahud, maka nanti bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Atau sebagian ulama mengatakan dengan madi, subhana man la nama wa la saha. Subhana man la yanamu wa la yashu, itu yang betulnya. Ya kan? Tapi kebanyakan ulama itu mengatakan bacaannya seperti bacaan biasa, karena tidak ada bacaan yang khusus datang daripada Rasulullah SAW. Sujud sahwi sajadatani qubayla salam. Tempatnya adalah sebelum salam. Baik karena penyebabnya baik karena kita menambah suatu perbuatan dalam salat atau mengurangi, atau karena kedua-duanya. Kemudian sujud sa'i ini sama persis dengan sujud biasa seperti yang kita katakan tadi, dari segi wajibnya, dari segi sunnahnya. Wajibnya atau rukun sujud ini seperti yang kita telah kita bahas, apa di antara rukun sujud? Ada yang masih ingat? Tujuh anggota mesti dalam keadaan dia tuma'ninah di bawah. Tujuh anggota yang sujud, ya kan? Dan mesti dalam keadaan tuma'ninah dia di bawah. Kemudian dalam keadaan tahamul, apa tahamul maknanya? Tisu itu. Kalau seandainya ditaruh tisu, pasti akan tertekan. Maksudnya adalah adanya tekanan. Nah, gitu, ada tekan. Kemudian tankis, apa mana tankis? Terbalik, ya gitu, ya kan? Bagian ajizah kita, ini belakang namanya ajizah ini, terangkat ke atas. Dan rukun-rukun yang lain. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Ya kan? Kita punya ridak, umpamanya. Kemudian sujud di atas ridak, maka tidak sah. Sama seperti yang lain. Sunah-sunahnya juga sama. Baca zikirnya juga sama. Tapi kalau seandainya dia melakukan sujud ini dan dalam keadaan dia sholat sendiri atau dalam keadaan dia menjadi imam, maka wajib dia berniat. Kalau makmum, dia cukup mengikut bagi makmum, bagi imamnya, dia tidak perlu berniat. Tapi ketika dia sholat sendiri atau menjadi imam, wajib dia berniat untuk sujud ini. Ya kan? Tapi jangan dilafazkan, batal sholat kalau dilafazkan. Kemudian beliau mengatakan sujudu sahwi sajadatain sajadatani qubaila salami yusannani li ahadi arba'ati asya. Dua sujud ini disunnahkan untuk empat sesuatu atau empat sebabnya seperti itu. Jadi hukum sujud sahwi ini sunnah, tidak wajib. Nah, ini yang perlu dipahami pertama. Hukumnya cuma sunnah, tidak ada yang wajib kecuali dalam satu keadaan. Ada yang tahu kapan sujud sahwi ini wajib? Tidak tahu. Hah? Tidak. Sujud sahwi ini sunnah hukumnya. Walaupun dalam keadaan tahu. Rukun. Kalau rukun wajib di... Kalau rukun wajib di tadaruk, wajib dikerjakan. Wajib kembali. Sama, sama. Jika itu kan ketinggalan wajib tetap sunnah. Terakhir sunnah sujud sahwi. Ada yang tahu? Hah? Ragu. Hanya satu keadaan, yaitu bagi si makmum. Ya kan? Nah, karena dia mutaba'atul imam. Ketika imam sujud, wajib bagi dia sujud. Nah, gitu. Nah, ya kan? Teka-teki fikih. Nah, nanti ditanya insyaAllah. Apa penyebab yang pertama? Tarku ba'din min ab'adis shalah, meninggalkan ba'dun di antara ab'ad shalah. Berapa ab'ad shalah kemarin kita sebutkan? 20. Ya kan? Secara garis besar ada 3 atau 2, kunut dengan tasyahud. Ya kan? Meninggalkan sebahagian daripada ab'ad shalah, sekalipun yang kita tinggalkan itu adalah mubham. Kita yakin sekarang bahwa kita meninggalkan satu ab'ad sholah, tapi tidak tahu yang mana. Tapi yakin kita, sebelum salam umpamanya, kita yakin, kita ingat, pasti bisa meninggalkan salah satu ab'ad sholah, tapi lupa yang mana, atau tidak tahu yang mana. Nah, maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Au ba'dahu, atau dia yakin meninggalkan sebahagian daripada ab'ad itu. Apa contohnya sebahagian daripada ab'ad itu? Walau harfan. Contohnya adalah sujud kunut itu dianjurkan di dalamnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita salawat dalam kunut, maka ini juga dianjurkan sujud sahwi nanti. Bahkan lupa satu huruf. Nah, gitu kan? Juga dianjurkan sujud sahwi kata para ulama. Dari tasyahud atau kunut kepada atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ragu, kita ragu meninggalkan sujud sahwi, sujud apa, ab'ad sholat, apakah yang kita tinggalkan ini adalah kunut atau tasyahud? Tapi kita pasti mengerjakan salah satunya, umpamanya, ya kan? Apakah ini kunut atau tasyahud? Ragu kita. Nah, maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Yang penting ragu kita, tapi ada salah satunya yang kita, pernah kita kerjakan gitu. Nah, maka tetap dianjurkan sujud sahwi, kita para ulama, ya kan? Kemudian begitu juga kalau seandainya kita yakin meninggalkan sebahagian ab'ad, tapi tidak tahu. Kalau tadi kita antara dua, dan yakin kita mengerjakan salah satunya. Sekarang yakin, tadi ragu kita meninggalkan apakah kunut atau tasyahud umpamanya. Maka tetap sujud sahwi. Atau sekarang adalah yang ketiga, kita yakin meninggalkan salah satu ab'ad sholah. Tidak tahu yang mana ab'ad sholahnya yang kita tinggalkan. Apakah itu kunut atau tasyahud atau lainnya, maka tetap kita untuk sujud sahwi. Bagaimana kalau kasusnya adalah kita ragu apakah meninggalkan ab'ad atau tidak? Sebelum salam kita ragu apakah meninggalkan ab'ad sholat atau tidak? Nah, gitu. Nah, maka tidak sujud sahwi. Karena keraguan ini, ya kan, ditambah bahwa awalnya ragu ini timbul dari suatu yang mubham. Suatu yang mubham itu adalah tidak tahu kita yang mana yang kita tinggalkan. Kecuali kasus yang pertama tadi, bahwa kita ragu, ya kan, antara kunut atau tasyahud, tapi kita yakin. Nah, gitu. Berarti ada salah satu yang yakinnya. Kalau sekarang ragu, ya kan, apakah meninggalkan ab'ad atau tidak? Kalau tadi, apakah meninggalkan kunut atau tasyahud atau tidak? Seperti itu. Maka dalam kasus yang ketiga ini, tidak dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana kalau seandainya kita sholat berjamaah atau sholat sendiri dan sengaja meninggalkan tasyahud, atau lupa kita, biasa aja gitu, umpamanya kita sholat kemudian langsung berdiri, pas ketika berdiri baru ingat, ya kan? Maka ini dirinci oleh para ulama, ada kalanya dia meninggalkan itu dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja, dan ada kalanya dia adalah seorang makmum atau dia seorang imam. Nah, gitu. Ada catatan tadi. Jadi ada dua kasus yang paling penting. Ada kalanya dia meninggalkan tasyahud, atau ada kalanya dia meninggalkan kunut. Dan yang meninggalkan ini, ada kalanya si imam dan si munfarid. Jadi imam sama munfarid ini, orang yang sholat sendiri, posisinya sama. Berdasarkan penjabaran yang kita jelaskan, itu sama. Artinya rincian hukumnya sama nanti. Yang kedua adalah makmum. Karena makmum dia mengikut kepada imam, maka dibedakan hukumnya dengan bagi si imam atau bagi si orang yang sholat sendiri. Begitu juga kunut. Yang pertama, kalau seandainya dia meninggalkan tasyahud, ya kan? Maka kita lihat, apakah dia imam atau dia adalah makmum, ya kan? Imam sama hukumnya dengan munfarid. Kalau dia adalah imam, atau dia adalah orang yang sholat sendiri, kita sholat sendiri, kemudian kita meninggalkan tasyahud, maka dirinci lagi, ada kalanya kita meninggalkan dalam keadaan sengaja, atau dalam keadaan lupa. Nah, gitu. Kalau seandainya kita meninggalkan tasyahud ini dalam keadaan lupa, ya kan, berdiri kita kemudian tersadar bahwa kita belum tasyahud, maka dilihat posisi kita. Di mana sekarang kita ingat? Kalau seandainya kita ingat dalam keadaan telah berdiri, tegak berdiri, ya kan? Intisab itu punggungnya, tulang punggung telah berdiri, atau kepada berdiri lebih dekat daripada duduk, yaitu pada tempat yang telah cukup qiraah di sana. Pernah kita contohkan bahwa ada posisinya dia masih membungkuk, tapi kalau seandainya membaca Al-Fatihah di posisi itu telah sah. Agak inhina, tapi belum turun ke bawah. Ada kalanya rukuk, ini rukuk ini, ya kan? Di atas lagi, ini posisi yang sah dengan ruku. Ini minimal ruku. Ada di atas itu, nah ini lebih dekat kepada berdiri. Kalau seandainya dia ingat atau tersadar bahwa dia belum tasyahud awal, sedangkan posisinya sekarang sedang berdiri, atau kepada tempat yang telah sah di sana kalau dia membaca Al-Fatihah. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh turun lagi. Tidak boleh turun lagi. Walaupun semua makmum mengatakan Subhanallah. Ini banyak terjadi. Makmum mengatakan Subhanallah, turun dia lagi. Ini tidak boleh. Kalau seandainya dia tahu bahwa ini haram, ya kan? Dan dia ingat bahwa ini tidak boleh, maka haram dia kembali dan batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, pas turun ke bawah, itu kan dia tidak tahu. Dia telah berdiri kemudian ucapkan Subhanallah makmum. Ragu pula dia turun ke bawah. Nah, kalau seandainya diingatkan sama orang dari belakang, oh Pak Imam, ada orang yang tidak sholat bawahnya. Oh Pak Imam, tidak boleh turun lagi itu. Gitu kan, karena engkau lah berdiri. Wajib langsung berdiri. Kalau seandainya dia tunggu tumakninah pula, maka batal sholatnya. Ini kalau kasusnya dia telah sampai berdiri atau pada tempat yang telah sah di sana membaca qiraah, maka la ya'udu lahu, tidak turun ke bawah lagi. Ini yang pertama. Bagaimana kalau dia ingat sebelum sampai kepada tempat yang sah qiraah? Berarti masih dalam posisi ruku', ya kan, atau minimal ruku', yang di sana tidak sah membaca Al-Fatihah. Maka dalam keadaan ini kata para ulama, jazalahu ay'uda, boleh dia turun ke bawah lagi. Boleh dia turun ke bawah lagi. Nah, gitu. Kalau seandainya dia turun ke bawah lagi, berarti kan dia telah mengerjakan perbuatan yang bukan perbuatan sholat. Ada turun naiknya. Apakah nanti dia sujud sahwi atau tidak? Maka dirinci oleh dua rincian oleh para ulama. Kalau seandainya dia kepada berdiri lebih dekat kepada duduk, berdiri lebih dekat kepada duduk, ya kan? Maka nanti sujud sahwi. Disunnahkan sujud sahwi. Karena dia telah menambah perbuatan yang agak banyak sedikit. Tapi kalau seandainya kepada duduk lebih dekat kepada berdiri, atau sama antara duduk dengan berdiri, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Paham ya? Nanti kita catatkan. Ini yang pertama. Kalau seandainya dalam keadaan lupa si makmum atau orang yang munfarid berdiri, ya kan, dan tidak sujud dan tidak membaca tasyahud awal. Bagaimana kalau seandainya orang yang sholat sendiri ini, atau orang yang imam ini sengaja dia meninggalkan tasyahud awal? Ya, sengaja. Maka rincian yang pertama mirip dengan pembahasan yang pertama. Kalau dia telah sampai kepada tempat yang sah di sana qiraah atau berdiri, maka haram dia untuk kembali. Kalau dia kembali dalam keadaan amidan aliman, batal sholatnya. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak tahu bahwa ini haram, ya kan? Walaupun jahilnya di sini bukan jahil ma'zur. Jadi jahil itu dalam fikih ada namanya jahil ma'zur. Ada jahil ghairu ma'zur. Jahil ma'zur itu adalah orang yang selalu kita sebut-sebut. Orang yang hidupnya jauh dari para ulama atau baru masuk Islam. Nah gitu kok. Nasha'a ba'idan anil ulama atau ahadatha islamuhu. Islamnya baru seperti itu. Maka dalam kasus seperti ini, tidak ada rinciannya. Baik dia itu ma'zur maupun jahil tidak ma'zur. Karena permasalahan sujud sahwi ini, orang yang belajar pun tidak tahu. Ya kan, para pelajar pun tidak tahu permasalahan sujud sahwi ini. Nah, gitu. Apalagi orang baru masuk Islam. Maka kalau seandainya dalam kasus ini dia sengaja berdiri, kemudian turun lagi dalam keadaan sengaja juga, maka batal sholatnya. Tapi pas berdiri sengaja, kemudian dia turun untuk menambah rukunnya, mengulang tasyahud awal ini, maka kalau tidak sengaja atau tidak tahu dan diingatkan, maka wajib dia kembali berdiri. Ya kan? Kalau seandainya dia tidak berdiri, maka batal sholatnya. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya dia belum sampai ke tempat yang sah di sana qiraah? Nah, maka rinciannya adalah kalau seandainya berdiri kepada berdiri lebih dekat daripada duduk, maka haram dia turun. Karena dalam keadaan tadi dia sengaja, ya, dan tadi dia sengaja untuk berdiri. Sekarang tasyahud, tapi sengaja dia langsung berdiri ke atas. Ya kan? Sengaja langsung berdiri ke atas. Kalau seandainya sekarang dia ingat bahwa dia sengaja berdiri ke atas itu dalam posisi yang berdiri lebih dekat daripada duduk, maka haram dia turun kembali. Kalau dia turun kembali, maka batal sholatnya. Paham ya? Tapi kalau seandainya kepada duduk lebih dekat daripada berdiri atau sama, maka boleh dia turun. Boleh dia turun, tapi tidak sujud sahwi. Nah, tidak sujud sahwi. Kalau kawan-kawan buka dalam Al-Bajuri, itu dalam Bajuri dimutlakkan. dalam Bajuri, Imam Bajuri mengatakan kalau seandainya sengaja dia berdiri, ya kan, maka haram dia turun ke bawah dimanapun posisinya, beliau memutlakkan. Nah gitu. Tapi yang rincinya adalah sebagaimana yang kita sebutkan. Paham ya? Ini kalau seandainya dia seorang imam atau seorang munfarid, baik dalam keadaan lupa maupun dalam keadaan ingat. Bagaimana kalau dia adalah seorang makmum? Kalau dia seorang makmum, ya kan, ada kalanya dia meninggalkan tasyahud ini sengaja atau lupa. Ya kan, lupa karena khusyuknya menjamkan mata kan. Imam tasyahudnya langsung berdiri. Khusyuk pula tangkukum baca Fatihah. Ya kan? Bagaimana hukumnya? Maka yang perlu diingat adalah kapan dia ingat. Kapan dia sadar bahwa ternyata dia tidak membaca kunut dan tidak mengikut kepada imam. Kalau seandainya dia tersadar ketika imam telah sampai kepadanya, atau dia sadar, ya kan, bersamaan imam sampai kepadanya. Jadi pas imam sampai ke atas kan, imam takbir ke atas baru tersadar. Belum tasyawal atau langsung sekate seperti itu kan? Maka dalam kasus ini tidak boleh dia turun lagi, haram dia turun kembali. Ya kan, cukup dia mengikut dengan imam, nah, tidak masalah. Bagaimana kalau kasusnya dia ingat sebelum imam berdiri, imam masih membaca tasyahud di bawah dan dia buka mata, ya kan? Cuman dia yang berdiri. Maka dalam kasus ini wajib dia turun ke bawah, ya kan, untuk mutabaatul imam. Bagaimana kalau dia tidak turun? Karena angguknya nyedateh kan? Kalau dia niat mufaraqah, sah sholatnya. Kalau tidak niat mufaraqah, batal sholatnya. Apa faedahnya niat mufaraqah dan tidak niat mufaraqah? Kalau seandainya dia niat mufaraqah, umpamanya pas di atas kan, lampil salat saya baca Fatihah, misalnya imam di bawah sedang tasyahud, seperti itu. Kalau seandainya dia tidak niat mufaraqah ketika itu, batal sholatnya. Tapi kalau dia niat mufaraqah, ya kan, dia tidak ikut imam lagi, berarti dia sholat sendiri. Maka ketika dia niat mufaraqah itu, bacaan yang dia baca tadi sebelum niat mufaraqah itu tidak dihitung. Maka diulang Al-Fatihah lagi. Karena bacaan tadi seolah-olah harusnya bersama imam, tapi sekarang nyatanya dia tidak bersama imam. Maka bacaan yang dia baca sebelum niat mufaraqah tadi la yu'taddu, tidak dianggap. Maka ulang dia baca Al-Fatihah lagi, ya kan? Maka silakan sholat sendiri. Paham ya? Nah, nanti kita ulang lagi. Ini yang pertama. Kalau dalam keadaan lupa. Bagaimana kalau sengaja dia berdiri? Ya kan? Sengaja dia berdiri. Maka dalam keadaan ini boleh saja sengaja. Boleh tidak langsung kita berdiri? Boleh. Tapi dia boleh memilih antara tiga hal. Boleh dia turun lagi mengikuti imam. Lah sengaja ukati turun lupa. Boleh. Dalam kasus ini. Atau dia tunggu imam di atas. Panik mana? Duduk kayaknya kan? Langsung nyotaga. Tunggunya memang di atas. Boleh enggak? Boleh. Atau yang ketiga, dia niat mufaraqah. Niat memisahkan diri dari jamaah, kemudian sholat sendiri. Nah, gitu kan? Batal enggak sholatnya kalau dia tunggu sedate? Enggak batal. Karena ini tertinggal satu rukun saja. Mendahului imam satu rukun saja. Yang membatalkan sholat adalah kalau ini meninggalkan imam, mendahului imam dua rukun fi'li. Atau seandainya ini tertinggal dua rukun fi'li. Nah, nanti akan kita bahas insyaAllah. Bismillah. Paham ya? Awak catat supaya ingat nih. Ya. Ketika dia tahu itu, dia bilang imam faraqah atau ini sengaja, sengaja ya? Ya. Ini sengaja. Nah, ini lupa oleh mereka. Lupa. Dan tahu ya, kita matanya tak ada imam masih tersebut. Kita dua pilihan ini. Ini hanya imam faraqah atau ini belum bawa ya kan? Karena kalau lanjut sholatnya tak ada, itu batal. Batal sholatnya. Aku beda sama yang lain sengaja. Ini lupa, kok sengaja? Kan beda. Kalau yang sengaja tadi itu tidak batal kan? Tidak batal, karena memang sengaja ini. Ya karena dia yang lupa itu jadi punya harus turun. Harus turun. Ibaratnya mau dan tidak lo kita ikatkan lo untuk saat lima belas. Ah ya. Kalau sembahyang tak ada wajib. Ah iya. Ya. Thank you. Kalau minggu depan ikut PR, jadi harus hafalnya. Tanya nanti insyaallah. Yeah. Coba perhatikan. Perhatikan. Kita ulang lagi. Jadi kasus